Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita masuk di bab baru ya. Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah. Bab tentang masjid dan tempat salat. Hadis pertama yang akan kita bahas adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis nomor 298. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini? Dan itu adalah makna firman Allah di surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk umat manusia adalah rumah yang berada di kota Mekah. Dan yang dimaksud rumah di sini adalah rumah lil ibadah, rumah untuk ibadah. Dalam arti sebelumnya sudah ada bangunan sebelum Ka'bah. Tapi untuk rumah ibadah yang pertama kali adalah rumah ibadah yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram. Kata Abu Dzar, masjid apakah yang pertama kali di muka bumi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Masjidul Haram. Pertama kali adalah Masjidil Haram. Qultu thumma ayyu? Lalu Abu Dzar bertanya lagi, lalu masjid apa lagi? Qala Al-Masjidul Aqsa. Berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Sehingga Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa duluan mana? Aqsa. Masjid Nabi dibangun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Masjidil Aqsa dibangun sejak zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam menurut salah satu versi. Dan ada yang mengatakan dibangun di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam menurut versi yang lain. Dan itu kita baca dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadza al-baladil amin. Watini wa zaitun, Allah menyebut beberapa buah, tin dan zaitun. Tin, buah yang banyak berada di Bukit Al-Judi, yang di situ terdapat masjidnya Nuh alaihi salatu wassalam. Zaitun, buah yang banyak berada di Palestina, yang di situ merupakan tempat Masjidil Aqsa. Dan menurut versi ini yang bangun Ibrahim alaihissalam. Tur Sinin, disitulah Allah Ta'ala menurunkan Taurat. Wahadhal baladil amin, dan tempat negeri ini yang aman, yaitu kota Mekah, disinilah Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, bersumpah dengan empat hal yang itu merupakan silsilah wahyu dari para nabi ke nabi yang lain, Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad alaihimussalatu wassalam. Qultu, kemudian saya bertanya, kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbauna sanatan, jaraknya 40 tahun. Thumma aynama adrakat kas-salatu ba'du fasalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimanapun kamu menjumpai waktu salat, maka silahkan salat, fa innal fadla fihi, dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat sebelum kita, mereka tidak boleh melaksanakan salat kecuali di tempat ibadahnya. Sedangkan kaum muslimin, mereka boleh melaksanakan salat di selain tempat ibadahnya, seperti di lapangan atau di masjid atau di perjalanan atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang versinya lebih lengkap, dari Al-A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, muridnya Abu Dzar. Kuntu ana wa abi najlisu fit tariq. Saya bersama ayahku pernah duduk di jalan. Faya'ridu alayya al-Qur'anu wa a'radu alayhi. Kemudian saya meminta untuk dibacakan Al-Qur'an. Faqara' al-Qur'an fasajada. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an lalu beliau sujud, ayahku sujud. Fakultu, kemudian saya bertanya, tasjudu fit tariq? Bapak sujud kok di jalan? Naam. Kemudian ayahnya mengatakan, betul, saya sujud di jalan, enggak jadi masalah. Artinya saya boleh ibadah meskipun di jalan, boleh melaksanakan sholat meskipun di jalan. Sami'tu Abu Dzarrin, kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Abu Dzar menyampaikan sebuah hadis. Dan hadis yang dimaksud adalah hadis ini. Nabi SAW membolehkan orang untuk melaksanakan ibadah meskipun tidak di masjid. Karena itu bagian dari pembeda antara umat Muhammad SAW dengan umat sebelum kita. Kalau umat Muhammad SAW ibadahnya hanya di masjid. Umat sebelum Muhammad ibadahnya hanya di masjid. Sedangkan umat Muhammad SAW boleh beribadah dimanapun. Mereka boleh sholat di rumah ketika sholat sunnah. Mereka tahajud di rumah. Sedangkan umat dulu kalau sholat hanya boleh di masjid. Makanya kalau ada orang yang tidak mau sholat kecuali hanya di masjid, ini termasuk tindakan yang gak benar. Karena dalam syariat kita boleh sholat di rumah, yaitu sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, atau sholat yang lainnya. Dan bahkan sangat ditekankan untuk banyak sholat di rumah. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, beliau menjawab 40 tahun. Di sini ada keterangan Ibnul Jauzi yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi mengatakan fi ishkal. Ada sedikit masalah dalam hadis ini. Ada sesuatu yang rancu dari hadis ini. Li'anna Ibrahima banal Ka'bata, karena Ibrahim yang membangun Ka'bah dan Sulaiman yang membangun Baitul Maqdis. Wa bainahuma aktsaru min alfi sanatin. Dan jarak antara Ibrahim dan Sulaiman itu lebih dari 1000 tahun. Ini komentar yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar melanjutkan dengan menyebutkan beberapa riwayat. Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah yang disebut dalam hadis ini? Bahwa masjid pertama adalah Masjidil Haram. Siapa yang pertama kali membangunnya? Disebutkan dalam riwayat Tabrani dari Rafi' bin Umairah, anna Dawud alaihi salam ibtada'a bibina'i Baitil Maqdis. Bahwa yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Dawud. Thumma auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Dawud, inni la'uqdi bina'ahu ala yadi Sulaiman. Nanti aku akan menyelesaikan pembangunan Ka'bah melalui Sulaiman. Sehingga Nabi Dawud hanya membangun sebagian dan nanti akan dilanjutkan oleh Sulaiman. Karena itu yang dimaksud membangun di sini bukan bangun utuh tapi bangun pondasinya. Kemudian juga diisyaratkan dalam riwayat yang lain bahwa yang meletakkan asasul masjid, pondasi Masjidil Haram atau pondasi Ka'bah, bukanlah Ibrahim yang pertama kali, demikian pula bukan Sulaiman yang pertama kali. Faqad ruwina, kami mendapatkan riwayat, anna awwala man banal Ka'bata Adamu thumman tashara waladahu fil ardh. Sesungguhnya yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam, thumman tashara waladuhu fil ardh, kemudian anaknya tersebar di seluruh muka bumi. Faja'izun ay yakuna ba'duhum qad wada'a Baitul Maqdis thumma bana Ibrahimul Ka'bah da binasil Al-Qur'an. maka bisa jadi, bisa jadi setelah Adam alaihissalam membangun Ka'bah, lalu beberapa anaknya Adam tadi ada yang bangun Masjidil Aqsa. Terus dilanjutkan oleh Nabi Dawud, lalu disempurnakan oleh Sulaiman. Sehingga dari sini kita bisa kompromikan, kalau nas Quran menyebutkan bahwa Ka'bah itu dibangun Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah, berarti jarak 40 tahun itu terjadi antara salah satu di antara anak Adam dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ala kullin, dan pada prinsipnya ini perkara yang gaib, yang kalaupun orang enggak ngerti itu sama sekali tidak mengurangi iman. Sehingga yang dimaksud 40 tahun itu yang bangun siapa? Nabi siapa yang bangun? Kita kalaupun enggak tahu itu sama sekali tidak mempengaruhi iman. Sehingga dalam masalah ini perkara gaib yang diperselisihkan oleh para ulama, kita merujuk kepada nas yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh sampaikan? Yang jelas jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. Siapa yang pertama kali membangunnya? Wallahu a'lam. Sehingga bisa jadi Adam membangun Masjidil Haram, lalu anaknya membangun Masjidil Aqsa dan jaraknya 40 tahun. Bisa jadi pula Ibrahim yang bangun Ka'bah, kemudian setelah itu ada Nabi yang jaraknya 40 tahun bangun Masjidil Aqsa, dan itu bukan Dawud atau Sulaiman. Sudah ada pondasi sebelum Dawud dan sebelum Sulaiman alaihimussalatu wassalam. Dan ini Allah ajarkan dalam Al-Quran ketika Allah membahas berapa jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan 7 orang, yang keenam, yang ketujuh, 7 orang, yang kedelapan anjingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fala tumari fihim illa mira'an zahira. Kalian kalau membahas seperti ini, janganlah memperdebatkan mereka kecuali perdebatan yang sifatnya di permukaan saja. Perdebatan yang sifatnya di permukaan, salah benar enggak ada yang sakit hati. Ya, seperti misalnya rebutan panitia kajian. Pokoknya yang penting kajiannya jalan. Siapapun penyelenggaranya enggak usah ada yang sakit hati, gitu ya. Ini kok ke arah sana enggak nyambung sebenarnya. Jadi perdebatan yang sifatnya di permukaan, salah benar tidak ada yang sakit hati. Sehingga kalaupun ini diperdebatkan, itu sama sekali tidak mempengaruhi iman seseorang dan sama sekali tidak mempengaruhi hubungan seseorang dengan yang lain. Sehingga tetap jaga persatuan. Kalaupun benar juga tidak membuat kamu lebih bertakwa dibandingkan yang salah. Karena perkara gaib seperti ini kita tidak bisa mendetailkan mana yang benar, sehingga kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kaidah ya. Kaidahnya sering kita sampaikan bahwa belajar mendetail dalam masalah gaib hukumnya makruh. Belajar mendetail dalam masalah gaib hukumnya makruh. Mendetailkan masalah gaib yang dibuat global oleh Al-Quran atau oleh sunnah yang sahih, lalu kita cari jam'ur riwayah detailnya seperti apa, itu kata sebagian ulama hukumnya makruh. Misalnya kita dapat keterangan dalam Al-Quran tentang Dzulqarnain, tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mereka di tembok oleh Dzulqarnain sehingga tidak bisa keluar. Terus mungkin muncul banyak pertanyaan, Dzulqarnain itu ada di zaman siapa? Nabi yang hidup sezaman dengan Dzulqarnain siapa? Kemudian dia kekuasaannya di mana? Rajanya, pusat kerajaannya di mana? Terus sanadnya, nasabnya seperti apa? Murid-muridnya siapa saja? Pertanyaan seperti ini, tahu enggak dan enggak tahu ngefek enggak? Enggak ngefek sama sekali. Kalaupun orang enggak tahu, apakah dia tetap bisa bertakwa? Tetap. Kalaupun tahu, apakah jumlah rakaat tahajudnya tambah? Enggak sama. Enggak tambah sama sekali. Berarti dia tidak memberikan pengaruh bagi amal seorang hamba. Termasuk misalnya mencari di mana temboknya Dzulqarnain. Nah, kemudian di karang-karang ya, menurut riwayat yang kita tidak tahu dengan pasti apakah itu sahih atau tidak. Tapi dalam posisi seperti ini, bahas masalah gaib seperti ini, gedabrusnya lebih banyak. Bisa dipastikan dobosnya itu lebih banyak. Akhirnya kadang dia ngarang dan membuat pernyataan yang sama sekali tidak disebutkan dalam dalil. Dan sejak dulu yang model seperti ini ada spesialisnya. Sejak dulu spesialis tanda-tanda kiamat, sehingga dakwahnya dari dulu sampai sekarang yang dibahas cuma seputar itu saja. Masalah kebangkitan umat, tanda-tanda kiamat, nanti akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Betul, dia bisa menarik perhatian masyarakat. Karena orang ketika dikasih apa materi sedikit masalah gaib, muncul banyak pertanyaan. Lalu muncul ingin didetailkan. Sehingga bisa memicu ketertarikan masyarakat untuk tahu lebih detail. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, cukupkan dengan apa yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun detailnya kita enggak tahu, itu sama sekali tidak mempengaruhi iman seorang hamba. Akhirnya sampai dibuat hadis yang palsu, seperti suara dentuman tanggal 15 Ramadan. Itu bikin kisruh di masyarakat, bikin orang ada yang takut ya. Sehingga dia kadang tidur enggak nyaman, bingung dan seterusnya. Kita saja yang mendapatkan informasi, menurut BMKG di Jawa akan ada gempa sekian. Padahal itu sifatnya baru prediksi yang tidak didukung oleh dalil. Sehingga BMKG tidak pernah menyampaikan ini berdasarkan hadis riwayat sekian dari sahabat ini atau berdasarkan firman Allah yang bunyinya demikian. Sehingga enggak ada unsur ideologi sama sekali. Maka orang silakan percaya, boleh juga enggak percaya. Tapi itu bikin resah sebagian masyarakat. Kadang ada orang yang merasa khawatir, ada yang sedih dan seterusnya. Ya. Saya dapat cerita ya. Jadi informasi yang menakutkan itu tidak semua orang layak untuk mendengarnya. Ada ibu-ibu di Jogja. Dia dapat info ada imigran dari Iran yang tinggal di asrama haji Yogyakarta. Itu semalam gak bisa tidur, gak makan gak enak, tidur gak bisa. Karena menurut pandangan dia ini ketakutan dia ya. Wah, berarti orang Iran sudah sampai di sini, Syiah akan menyebar sampai sini. Bayangan dia seperti Suriah. Reso turu pak. Ini orang yang dia paranoid ya, takutnya kebangetan, sehingga dengar info seperti ini saja dia sudah sangat takut. Makanya tidak semua info seperti itu perlu diberitahu oleh atau perlu disampaikan kepada orang lain. Nabi SAW ketika di Madinah pernah ada suara teriakan yang sangat kencang sampai membuat semua sahabat keluar. Lalu beliau datang dari arah suara itu sambil menunggang keledai. Dan beliau mengatakan, lam tura'u, lam tura'u, enggak usah takut, enggak usah takut. Dah. Balik masuk rumah kalian. Wallahu alam, bisa jadi itu adalah jin. Dan beliau datang dari datangnya suara itu, datang ke Madinah sambil menunggang keledai dan beliau mengatakan, lam tura'u, enggak usah takut, enggak usah takut. Tayyib. Maka dalam masalah perkara gaib dan yang sensitif adalah masalah tanda-tanda hari kiamat, kita ditekankan dan diajarkan kalaupun sudah ada dalil yang sahih maka terima sebagaimana teks yang ada dan tidak perlu didetailkan dengan mencari-cari riwayat yang lain yang malah justru akan membuat orang ngarang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita akan membaca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi siapapun sebelumku. Jadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada atau berbeda-beda tergantung perbandingannya. Keistimewaan beliau dibandingkan umatnya itu sangat banyak sekali. Contohnya adalah hukum yang hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi umat beliau. Ada juga keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan itu jumlahnya juga banyak. Sebagian ulama mengumpulkan jumlahnya lebih dari 19. Coba saya punya catatan tentang ini. Atau lebih dari 17 sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di sini beliau menyebutkan hanya ada 5, itu bukan pembatasan tapi di antaranya. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan banyak riwayat tentang keistimewaan beliau dibandingkan nabi yang lain dan jumlahnya lebih dari 17. Kemudian ada sebagian ulama yang membuat buku khusus memuat keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khasa'is, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh As-Suyuti dengan judul Al-Khasa'isul Kubra. Al-Khasa'is al-Kubra. Nah, itu isinya tentang hukum apa saja yang berlaku bagi beliau yang tidak berlaku bagi umatnya. Kemudian keistimewaan beliau dibandingkan dengan umatnya apa saja, termasuk juga keistimewaan beliau dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian juga ada buku yang ditulis oleh Ibnul Mulakin yang berjudul Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul. Dan isi bukunya juga sama, khusus membahas keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis ini ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa saja 5 itu? Yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut pada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Sehingga kalau ada informasi bulan depan Muhammad dan bala tentaranya akan sampai di negeri ini, itu orang kafir sudah ketakutan. Dan itu pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah cara Allah taala untuk menguatkan kaum muslimin agar mereka tetap bisa bertahan dalam jihad adalah dengan cara mereka dibuat tidak ketakutan. Dan itu pernah terjadi pada waktu peristiwa perang Uhud. Ketika Ibnu Qamiyah berhasil membunuh, siapa yang memegang bendera ketika perang Uhud? Mus'ab bin Umair. Ketika Ibnu Qamiyah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, Ibnu Qamiyah menyangka Mus'ab ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika berhasil membunuh Mus'ab, langsung dia mengatakan qataltu Muhammad, dan sambil teriak, saya telah berhasil membunuh Muhammad. Langsung senyap. Semua orang berhenti perang. Padahal semuanya sedang siaga senjata. Karena orang kafir urusannya sudah selesai kalau Muhammad mati. Pulang mereka. Kami enggak butuh yang lain. Sementara kaum muslimin merasa sedih, nabinya mati. Padahal syariat belum selesai. Maka perang langsung senyap. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mengalami rasa takut yang luar biasa. Karena kalau nabi mati, berarti pasti pasukan yang lain sebentar lagi akan binasa. Mereka mengalami ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka ngantuk ketika perang. Allah ceritakan di surat apa itu? In anzalna alaikum, ketika Allah turunkan kepada kalian nuasan, rasa kantuk. Dan itu terjadi ketika perang. Sehingga berkali-kali pedangnya para sahabat itu jatuh. Jatuh, diambil lagi, jatuh, diambil lagi. Karena ngantuk. Coba perang sambil ngantuk, Pak. Nyetir ngantuk itu bahaya, Pak. Makanya kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Ini perang sambil ngantuk. Kira-kira betapa bahayanya. Tapi Allah melindungi. Sehingga ajal itu hisnun mahsun. Sesuatu yang terlindungi. Kalau belum waktunya, meskipun di depannya ada senjata, mati enggak? Enggak bakalan. Ajal itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara ngantuk itu jadinya orang enggak takut. Sehingga dia enggak takut dengan suasana di sekitarnya karena saking ngantuknya. Allah buat ngantuk untuk menghilangkan rasa takut. Ya. Ada santri dulu masih taruna Al-Qur'an ya, sebelum hamalatul Qur'an. Jam 3 dioyak-oyak kontangi, Pak, tahajud. Sebagian lari ke kuburan Cina tidur, Pak. Padahal kan katanya itu tempat untuk nyuci-nyuci nyali. Ya. Wah, bagi santri kuburan Cina nek wayah ngantuk ya turu. Tidur di kuburan. Orang kalau ngantuk ketakutan enggak dia? Enggak takut. Sudah, pokoknya bawahnya ngantuk tidur. Takutnya itu hilang ketika ngantuk. Makanya kalau Anda ketakutan buat ngantuk ya. Jangan minum kopi tambah ngantuk. Oh, tambah wedi nanti ya. Dan Allah Ta'ala menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan rasa takut yang disematkan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, makna perjalanan 1 bulan di sini adalah peristiwa perang Tabuk, yang masa perjalanannya dari Madinah menuju Tabuk itu 1 bulan. Dulu perjalanan dari Madinah menuju Tabuk 1 bulan. Dan Tabuk sudah ketakutan ketika mendengar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bala tentaranya akan sampai di tempat ini bulan depan. Dan itu disebutkan dalam hadis ini. Padahal ketika peristiwa perang Tabuk, kaum muslimin mengalami apa, Pak? Kekurangan makanan. Karena panen kurma belum waktunya. Tapi sudah disuruh berangkat. Sebentar lagi mau panen sehingga makanan kurang, kurma itu kurang. Sebentar lagi mau panen, kurma dalam kondisi kurang karena belum saatnya panen. Sudah diperintahkan untuk berangkat perang. Akhirnya ada sebagian yang dia beristihad. Kalau ini saya tinggalkan kebun kurmaku, nanti enggak ada yang ngurus. Bosok nanti kebun kurma. Akhirnya enggak berangkat jihad. Itulah ujian bagi kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Sehingga ada sebagian yang sampai dihukum oleh Allah Ta'ala. Siapa beliau? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat Ansor yang punya banyak kebun kurma. Kalau saya berangkat jihad ke Tabuk, yang ngurusi kebun enggak ada. Sayang, ini kan menyia-nyiakan harta. Akhirnya bertahan di Madinah untuk ngurusi kebun. Nabi SAW balik dari perang Tabuk, Ka'ab dihukum termasuk bersama sahabat-sahabat yang lain. Munafik izin diizinkan, kalian enggak ikut enggak apa-apa, tapi tidak ada hukuman. Bagi munafik yang enggak ikut enggak ada hukuman. Bagi Ka'ab dihukum. Apa hukumannya? Diboikot selama 40 hari. Gak dijaomong selama 40 hari. Sepakat satu kampung ketemu Ka'ab melengos. Nah, coba itu. Hukuman sosial yang kayak gitu, Pak ya. Sehingga kena sekali. Dan ketika Ka'ab mendapatkan informasi Allah Ta'ala telah menerima taubatnya, beliau langsung sujud syukur. Sehingga perjalanan satu bulan di sini adalah peristiwa Tabuk. Karena itulah peristiwa perang Tabuk disebut dengan Jaisul Usri. Jaisul Usri, pasukan kemiskinan, pasukan loro kabeh, ya. Karena makanan sedikit, bekal terbatas. Sementara ketika itu musimnya musim panas. Dan model seperti ini sering sekali dialami oleh kaum muslimin. Mereka berjihad, melakukan perjalanan. Dalam satu hari hanya disangoni oleh panglimanya satu buah kurma. Akhirnya oleh para sahabat itu tidak dimakan, tapi dikulum. Sumber energinya adalah dari larutan kurma. Dikulum kan berarti larut pelan-pelan. Subhanallah. Kita gak ada apa-apanya ya. Makanya yang bersih-bersih kamar mandi, yang kerja bakti untuk kegiatan sosial, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, masih hebat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dan seluruh permukaan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Karena itu siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu salat, maka hendaknya dia segera salat. Sehingga meskipun dia berada di tempat yang jauh dari masjid, maka dia tidak harus meninggalkan tempatnya, tapi langsung salat di tempat. Dulu ada orang yang mereka ahlul badiyah. Karena dia pengembala kambing, maka nyari rumput itu jauh dari kampung. Loh kok bisa, Pak? Namanya negeri jarang hijau. Sehingga kalau dekat dengan kampung, ya wes dimakan kambing-kambing yang lain. Maka bertahap rumput dekat kampung habis, menjauh begitu ya. Sehingga dia kalau mengembalakan kambing jauh sekali dari Madinah. Orang ini dikasih pesan oleh Nabi SAW. Inni ra'aituka min ahlil badiyah, yuhibbu ahlal badiyah. Saya melihat kamu ini orang yang sering jauh dari kampung, jauh dari Madinah, jauh dari kota. Karena itu kalau datang waktu sholat, silahkan kamu adzan, kemudian nanti kamu qomat sholat sendirian. Maka di belakangmu akan ada makmum yang tidak kelihatan jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Dan mereka adalah para makhluk Allah yang lain, bisa jadi malaikat, bisa jadi jin. Nabi SAW tidak perintahkan orang ini pulang kalau dengar adzan duhur pulang. Waktu duhur pulang, sholat duhur balik lagi ke sana. Beliau tidak perintahkan demikian. Karena orang ini punya hajat yang besar. Yang ini jadi dalil ketika orang berada di tempat yang jauh dari masjid dan kesulitan untuk datang ke masjid, maka boleh menyelenggarakan sholat di tempatnya. Allah kasih kelebihan kepada kaum muslimin, yang itu merupakan bagian dari keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat wa tahur, dan tempat untuk bersuci. Tempat bersuci berarti apa? Media untuk bersuci, yaitu dipakai untuk tayamum. Yang ini jadi dalil bahwa syariat tayamum hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Wa uhillat li al-ghanaimu, dan dihalalkan untukku ghanimah. Allah halalkan untuk beliau, bahkan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah penghasilan terbaik yang Allah sediakan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Dan rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Itu artinya apa? Sumber pendapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanimah. Maka beliau bukan petani, beliau bukan pedagang setelah beliau jadi nabi. Beliau juga bukan seorang tukang terima jasa. Karena itu dari mana pendapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari ghanimah. Allah sediakan untuk beliau berupa ghanimah. Di antara nabi yang penghasilannya diceritakan oleh Allah seperti Dawud alaihi salatu wasallam, penghasilannya apa? Wa alanna lahul hadid. Allah buat lunak untuk Dawud al-hadid, besi. Sehingga beliau makan dari hasil tangannya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan pendapatannya. Pendapatan beliau adalah dari ghanimah. Allah sediakan untuk beliau ghanimah. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ghanimah adalah sumber penghasilan yang terbaik. Sehingga salah satu di antara penopang ekonomi umat itu ghanimah, yang memperkaya baitul mal kaum muslimin. Ketika ghanimah itu ada, enggak ada pajak di tengah kaum muslimin. Dan itulah yang melatar belakangi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada pajak, di zaman Umar, di zaman sahabat-sahabat enggak ada pajak. Mereka enggak butuh narik dari kaum muslimin. Karena mereka punya ghanimah. Sehingga dari hasil ghanimah itu digunakan untuk kesejahteraan umat. Wah, ini kok agama mengajarkan penjarahan. Itu kan komentar pastor. Tapi Allah menetapkan yang berbeda. Sedangkan para nabi sebelumnya ghanimah itu tidak halal baginya. Sehingga kalau mereka perang dapat kemenangan, punya ghanimah, diapakan? Dikumpulkan terus dibakar. Sang nabi berdoa, kemudian Allah menurunkan api dari langit, membakar ghanimah ini. Karena itu sebagian orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan nu'mina hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar." Ada di surat Ali Imran ayat 183. Kami tidak akan beriman kepada rasul ini, "Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar." Kami tidak akan beriman kepada sang rasul ini sampai dia bisa mendatangkan bukti berupa kurban yang dimakan api. Nah, kurban yang dimakan api itu ghanimah. Sebagaimana tradisi nabi-nabi kami dulu. Para nabi Bani Israel kayak gitu, dapat ghanimah, kumpulkan jadi satu, sang nabi berdoa, datang api, terbakar. Ini tidak berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permintaan mereka mungkin enggak diwujudkan. Enggak mungkin. Permintaan kamu itu tidak berlaku untuk kaidah khusus bagi syariat Muhammad, ghanimah halal. Ini syariat nabi dulu. Makanya Allah taala membantah, "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin." Sampaikanlah wahai Muhammad, bukankah dulu sudah ada banyak para rasul sebelumku, mereka membawa al-bayyinat, membawa bukti berupa wahyu. "Wa billadzi qultum," dan mereka juga punya syariat membakar ghanimah seperti yang kalian sampaikan. "Falima qataltumuhum," lalu kenapa kalian bantai mereka? Kenapa kamu bunuh Isa? Kenapa kamu bunuh Zakaria? Kenapa kamu bunuh Yahya? Kenapa kalian mau membantai nabi-nabi yang lain? Dan Isa enggak berhasil dibunuh, Yahya, Zakaria berhasil dibunuh alaihimussalatu wassalam. Permintaan kalian sudah pernah dibuktikan oleh Allah dulu Tapi kenapa kalian tetap ingkar kepada Nabi itu? Berarti kan bukan masalah dikabulkannya permintaan atau tidak. Memang karena karakter orangnya ndablek. Sehingga minta apapun kalau dikabulkan ya, tetap kalau mau kafir akan jadi kafir. Ya. Sehingga keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak berlaku bagi nabi yang lain. Pernah diminta oleh orang-orang Yahudi, karena itu mustahil diwujudkan. Kemudian ini yang keberapa? Tiga ya. Yang keempat, wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumi khassa wa bu'itsu ila an-nasi kafa. Para nabi diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dan yang kelima, wa utitu syafa'ah, aku diberi syafa'at. Penjelasannya insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya malam Kamis depan ya. Masuk tidak? Masuk. Malam Kamis depan tanggal berapa? Oh ya, masuk ya. Masih ada. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina. Hah? Libur. Pertemuan jam berapa? Nanti saya berarti di sini masuk ya. Malam Kamis depan tanggal 14. Baik. Masuk insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.